Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله, jamaah salat isya Masjid Ma'had As-Salafi Jember rahimukumullah, apa yang akan saya sampaikan ke depan nanti walaupun ringkas dan singkat, tapi marilah kita memahaminya sebagai salah satu bahan ajar dan renungan untuk kita semua tanpa terkecuali. Bukan berarti yang saya sampaikan nantinya saya sudah bisa melakukannya, tetapi bagaimanapun juga seorang muslim, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, harus yuhasibu nafsah, harus selalu melakukan introspeksi, muhasabah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini pun sudah terlalu sering kita dengar. Bahkan insyaallah menjadi salah satu kegiatan yang kita tekadkan untuk tidak ditinggalkan, yaitu selalu mengoreksi niat dan mengevaluasinya. Masalah ini memang berat dan sensitif, walaupun kita statusnya sebagai tuwailibul ilm, tetapi bagaimanapun juga itu adalah nasihat dan wasiat dari para ulama. Walaupun berat untuk disampaikan, meskipun tidak mudah kita dengarkan, tetapi marilah kita selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua termasuk hamba-hambanya yang selalu meluruskan niat dalam beramal dan di dalam beribadah. Gambarannya, salah seorang ulama besar di zaman itu, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau menyatakan, "Lau sannaftu kitaban fil abwabi laja'altu haditha innamal a'malu bin niyati fi kulli babin." Itu gambaran yang ringkas tetapi padat insyaallah. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah menjelaskan, seandainya saya menyusun sebuah buku yang terdiri dari sekian banyak bab, pasti akan aku tulis hadith innamal a'malu bin niyat pada tiap-tiap babnya. Karena hadith innamal a'malu bin niyat adalah pokok utama dan dasar yang paling prinsip tentang aturan dan perintah untuk memperhatikan dan menjaga keikhlasan di dalam beribadah. Sampai-sampai beliau merasa perlu untuk mengingatkan diri sendiri tentang keikhlasan itu dengan menulis hadis innamal a'malu binniyat pada tiap-tiap bab, di setiap awal judul. Maka ketika dalam berbagai kesempatan, entah itu lisan maupun tulisan, kita mengingatkan diri dengan hadis innamal a'malu binniyat, bukanlah satu hal yang menjenuhkan dan membosankan. Justru harus sering dan selalu diingatkan. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya tiap-tiap amal perbuatan kita itu tergantung dari niatan yang ada di dalam hati kita. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, saya yakin antum semua sudah sering mendengar siapakah beliau. Ringkasnya, beliau adalah ulama besar. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Setinggi dan semulia itu derajat al-imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau pun masih merasa perlu dan harus untuk selalu ingat dengan hadis innamal a'malu binniyat. Apalagi kita. Apalagi kita di akhir zaman ini, yang tentunya kita tidak ada sebanding apa-apa dengan keilmuan al-imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Ulama lainnya yang juga mengingatkan tentang hal ini adalah al-imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau menjelaskan, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Selalulah untuk mempelajari niat. Artinya ingatkan dirimu dengan niat. Pelajari terus, ulangi. Jangan lupakan. Terus pelajari tentang keharusan untuk menjaga kelurusan niat. Kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah. Apa alasan yang beliau sampaikan dalam athar ini? Kata beliau, li'annaha ablaghu minal amal. Karena mempelajari niat agar tetap lurus dan tulus itu lebih berbobot dan lebih berat timbangannya dibandingkan amal perbuatan yang kita lakukan itu. Lebih susah dan lebih berat. Tugas kita untuk mengikhlaskan niat lalu menjaga niat itu tetap ikhlas dibandingkan seberat apapun amaliyah yang kita kerjakan. Karena niat itu adanya di dalam hati. Ulama besar lainnya rahimahullah menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tanqalibu alayya. Al-Thawri rahimahullah menjelaskan, tidak ada pekerjaan yang lebih sulit untuk aku kerjakan. Artinya inilah yang paling sulit. Selain itu relatif lebih mudah. Walaupun sulit, tingkatannya masih ada di bawah itu. Tetapi yang paling sulit adalah mu'alajat an-niyat. Menjaga agar niat itu tetap lurus. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha tanqalibu alayya. Karena yang namanya niatan itu selalu berubah-ubah. Dan itu tidak hanya dalam hitungan rentang hari, pekan, atau bulan. Bahkan inqilab an-niyat, perubahan status hati itu dalam waktu yang relatif singkat, bahkan tiap detiknya. Nas'alullah al-ikhlas. Itu ulama besar Zufan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Kalau ingin kita aplikasikan dalam kegiatan dan aktivitas kita yaumiyah dalam kehidupan sehari-hari, salat 5 waktu tepat pada waktu, ada di saf yang paling depan, memang berat. Tetapi tidak seberat menjaga hati itu ikhlas. Menjaga sholat sunnah, rawatib, sholat qiyamul lail, sholat witir, yang banyak diantara kita insya Allah selalu berusaha menjaganya, qiyamul lail sampai lengkap rakaatnya, bukan hanya 3, 5, 7 tapi sampai 11 misalkan, ditambah witir. Nah, itu memang berat. Mata susah untuk dibuka, apalagi badan tubuh capek, lelah dan letih. Nah, kemudian berusaha bangun di tengah malam sholat. Nah, itu pun sambil digelayuti pikiran besok ada pekerjaan berat yang menanti, inginnya istirahat, tapi terus dia berusaha. Itu berat. Tetapi lebih berat lagi menjaga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an tiap hari 1 juz, 2 juz, merojah Al-Qur'an hafalan 2 juz, 3 juz, 4 juz. Kadang kita merasa capek. Bahkan mungkin sebagian kita yang statusnya ingin bebas karena terikat dengan aturan sebagai seorang santri, merasa terbebani. Berat memang sehari murojaah 1 juz, 2 juz. Nah, tapi itu lebih mudah dibandingkan menjaga keikhlasan di dalam hati. Nah, sedekah, infak, sebesar apapun jumlah yang kita berikan fi sabilillah di jalan Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, puluhan juta, ratusan juta kita berikan. Nah, padahal watak manusia itu al-bukhul, bakhil dan kikir. Sehingga ketika melepas harta, berat rasanya. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan masih terfikir setelah memberikan ya, karena jumlah yang dia berikan begitu besar. Nah, berat. Tetapi itu relatif lebih mudah dibandingkan menjaga keikhlasan di dalam hati. Seperti keterangan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Nah, kita antum semua yang sebagai sebuah tugas dan kewajiban akhirnya terlibat dalam kegiatan rapat, ya. Rapat pondok, rapat perumahan, rapat pendidikan, rapat. Bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai tengah malam, bahkan sampai mungkin akhir malam. Melawan kantuk, ya, capek. Nah, itu memang berat kan dirasakan. Nah, memang berat dirasakan. Tapi coba resapi lebih dalam lagi. Menjaga hati tetap ikhlas itu jauh lebih berat. Artinya jangan sampai kita merasa, wah tiap malam rapat. Apalagi akhir tahun ajaran atau awal tahun ajaran pendidikan. Rapat konsolidasi, rapat evaluasi, ya, rapat untuk mengkoordinasi. Semua rapat diikuti. Aktif lagi di bagian ini masuk, di bagian sana juga dilibatkan. Bagian sini nama kita tercantum. Tiap malam rapat. Memang berat. Nah, apalagi masing-masing kita punya tugas dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga misalkan, yang diharuskan untuk memenuhi nafkah dan maisyah keluarga. Nah, berat. Siapa bilang ringan? Tapi jangan kemudian sampai kita lupa bahwa menjaga ikhlas itu jauh lebih berat lagi. Nah, kita dalam tugas dan misi dakwah harus keluar. Nah, tugas apapun itu fi sabilillah. Akhirnya menelusuri perjalanan yang puluhan kilometer, ratusan kilometer, hujan, panas, dingin, malam gelap, lapar, haus. Memang berat, siapa bilang ringan? Itu berat. Nah, tapi sadarkah kita bahwa menjaga ikhlas itu jauh lebih berat? Nah, kerja bakti dan gotong royong, ya, membersihkan lokasi, lingkungan, ya, memperbaiki bangunan pondok, membersihkan sungai di sekitar kita. Nah, atau kegiatan aktivitas kerja bakti apapun itu bentuknya. Nah, dari pagi sampai siang, siang dilanjutkan sampai sore. Itu memang berat. Capek, lelah. Dan karena kita juga manusia biasa. Tapi tolong, barakallahu fikum, ini sebagai bahan ajar dan bahan renungan kita bersama termasuk saya. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita lupakan bahwa ada yang lebih berat lagi. Nah, jangan sampai kita hanya menilai segala sesuatunya itu terkait dengan fisik dan jasmani, sampai melupakan apa yang di dalam hati. Nah, sampai melupakan apa yang di dalam hati, jangan sampai. Nah, maka wajar dan benar kalau Al-Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan li'annaha ablagh minal amal, karena menjaga niat itu tetap tulus, ikhlas itu jauh lebih berbobot, jauh lebih berat dibandingkan mengamalkan perbuatan itu sendiri. Nah, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Orang tua sudah berusia senja, bahkan bisa dikatakan mulai memasuki fase pikun. Sudah makan katanya belum. Nah, jam 1 malam bangun sholat, kita tanya sholat apa bu? Subuh. Insyaallah. Kita ingatkan dereng bu, belum, baru jam 1, jam 2. Wah, subuh ini. Insyaallah. Sudah subuh. Nah, sholat duhur kita ingatkan, lawes tadi sudah. Padahal belum, sudah mulai pikun. Ya Allah, berat. Nah, berat. Mungkin antum yang belum sampai pada tingkatan merawat orang tua yang sudah berusia senja, belum bisa membayangkan. Tapi coba tanyakan kepada ikhwan-ikhwan kita, kakak-kakak kita, bapak-bapak kita yang lebih tua. Coba tanya kepada mereka yang sempat merawat ayah, merawat ibu di usia lanjutnya, sesaat sebelum meninggal dunia. Berat. Nah, mohon maaf, buang air sembarangan, merusak barang, apa namanya, menjual barang dengan harga yang murah. Nah, bahkan ada seorang anak yang diuji orang tuanya karena sudah pikun, sudah lanjut usia. Kalau keluar dari rumah mengata-ngatain dan mencaci maki tetangga-tetangganya, ya Allah, malu. Ayah kandung kita, ibu kandung kita, kalau sudah keluar dari rumah mencaci maki tetangganya, kamu, kata-katanya, masya Allah, menyakiti hati tetangga. Maka kita sebagai anak harus berjuang itu. Setelah orang tua kita ajak masuk, kita datang ke rumah tetangganya, ngapunten, mohon maaf sekali, ayah saya sudah tua. Saya yakin orang tua saya, ayah saya itu tidak punya niatan apa-apa untuk mencaci maki saudara. Tapi karena sudah tua, tolong maafkan. Kita bisa barangkali datang ke rumah tetangga minta maaf. Tapi terkadang tetangga yang gak bisa terima. Mungkin tetangga juga punya masalah, mungkin juga tetangga betul-betul tersakiti dengan ucapan ayah kita. Dan berat. Nah, apalagi nas'alullah assalamu ala afiyah, ada di antara kita yang diuji dengan orang tuanya sakit bertahun-tahun. Hanya terbaring di atas tempat tidurnya setahun, dua tahun. Nah, mohon maaf, mungkin lebih tepat dikatakan sebagai mayat hidup. Kenapa gak bisa apa-apa? Nah, sebagian anak yang durhaka malah berpikir mati lebih baik daripada seperti ini. Itu kan godaan syaitan seperti itu. Nah, beberapa contoh berbakti yang saya sebutkan tadi, barakallahu fikum, itu berat. Nah, berat. Apalagi mungkin antum anak satu-satunya, atau laki-laki satu-satunya, atau yang mampu satu-satunya. Karena kakak adik antum ternyata tidak punya kemampuan, antum yang menjadi tumpuan. Sementara antum adalah kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, juga punya beban dan tugas dakwah. Masya Allah. Tapi menjalani itu semua, kalau kita bandingkan dengan usaha menjaga ikhlas itu tetap ada, Ternyata ringan sekali. Karena apa, kualitas dan bobot keikhlasan itu lebih berat dan lebih besar daripada semua pekerjaan fisik yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Berbuat baik kepada tetangga, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan menanamkan itu untuk kita umat Islam. Terlebih tetangga kita adalah orang yang sinis, tidak suka, bahkan terang-terangan menyatakan benci kepada kita. Terkhusus bencinya didasarkan karena komitmen kita untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Nah, ini kan perlu kesabaran yang luar biasa, membutuhkan keikhlasan yang tinggi sekali. Nah, sanak kerabat kita pun seperti itu. Nah, kakak, adik, paman, bibi, dan kerabat-kerabat lainnya yang menyatakan benci, terang-terangan memusuhi. Nah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita melalui hadis Abi Hurairah riwayat Muslim untuk selalu menyambung, berusaha silaturahim walaupun pihak keluarga memutus. Kita harus terus berbuat baik walaupun pihak keluarga berbuat jahat kepada kita. Kita tetap sopan santun di dalam berbahasa, hikmah, lembut dan bijak walaupun mereka berkata-kata kasar untuk kita. Itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat. Nah, tapi ternyata kalau dibuat apa tingkatan dan urutan itu masih di bawah, karena yang di atasnya adalah mu'alajatun niyat, seperti yang disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Menjaga niat itu tetap ikhlas, tulus. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang wajibnya ikhlas itu sudah cukup dikenal dan kita hafal insyaallah taala. Nah, sehingga yang lebih perlu dan lebih penting dari itu semua adalah bagaimana berusaha untuk mempraktekannya. Nah, berusaha untuk mempraktekannya. Prakteknya bagaimana? Seperti yang dicontohkan dan diteladankan oleh para ulama kita. Terus selalu mengkoreksi niat. Nah, sebelum berbuat, ketika sedang berbuat, ketika selesai berbuat. Terus itu. Mu'alajat an-niyat. Evaluasi dan koreksi terus. Terus koreksi terus. Seorang hamba, barakallahu fikum, yang tidak meninggalkan apa langkah mu'alajatun niyat, hamba seperti ini akan terus semangat beribadah, semangat berdakwah. Dalam kamus hidupnya tidak memperdulikan lelah, tidak memperdulikan cemoohan orang, tidak memperdulikan menyerah. Dia terus maju beribadah. Toh pertanggungjawabannya bukan kepada manusia. Pertanggungjawabannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang selalu menjaga mu'alajatun niat, nah, dia akan terus terlibat dalam dakwah. Urusan pribadi dia singkirkan. Tendensi-tendensi duniawi dia hapuskan. Karena di dalam tekadnya adalah dakwah fi sabilillah. Seorang hamba yang selalu menjaga mu'alajatun niat, selalu memperhatikan dan menjaga niatnya, introspeksi dan evaluasi, nah, dia tidak akan terpengaruh oleh celaan dan cercaan orang. Itu tandanya kalau seorang hamba itu selalu menjaga mu'alajatun niat. Mau dicaci maki, mau dicemooh, mau dikatakan ini dan itu, semangatnya terus hidup menyala, bahkan membara. Nah, mau dikatakan begini, mau dikatakan begitu, mau dikatakan bagaimanapun, dia terus ibadah lillahi subhanahu, dakwah fi sabilillah. Bukannya kemudian dia setelah dicela, dicerca, dicaci maki, dijatuhkan, dipermalukan, kemudian pulang ke rumah sedih, menutup diri, lalu putus asa, sudahlah. Nah, cukup sampai di sini saja. Saya tak seperti orang biasa saja. Nah, sehingga syiar-syiar sunnah kemudian dilepaskan, dia tanggalkan. La haula wala quwata illa billah. Tapi ini kan bukan sebuah apa? Sebuah ilusi atau angan-angan saja. Itu betul-betul terjadi. Ketika kita tinggalkan mu'alajatun niat, itu yang terjadi. Akhirnya semangat dakwah kurang. Nah, semangat berdakwah itu kurang, semangat ibadah pun kurang. La haula wala quwata illa billah. Nah, misalkan barakallahu fiik, dia bekerja di satu tempat atau di sebuah perusahaan yang di situ ada praktek-praktek mukhalafah syariah. Nah, contohnya banyaklah. Setelah dia mengenal dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dia memperdalam pemahaman tentang Islam, dan dia sadar bahwa tidak semestinya bekerja di tempat itu, dia putuskan untuk keluar. Dia bertekad untuk mencari pekerjaan yang halal, yang thayyib, yang bagus, nah, semaksimal mungkin yang dia bisa. Nah, cobaan datang, orang tua menentang, ibu menangis sampai pingsan, bapak bukan marah-marah, diam, tidak berbicara apa-apa, tapi terlihat murka. Marah tidak, tapi diam. Kakak menyalahkan, adik juga ikut-ikutan. Kamu sih mas, ngecewain bapak. Kamu tega buat ibu nangis sampai pingsan seperti itu. Nah, saya yakin banyak di antara kita yang pernah merasakan seperti itu. Disalahin kakak, disalahin adik, nah, disalahin keluarga besar, karena kita sudah dinyatakan dan dicap mengecewakan orang tua. Nah, apalagi mungkin dalam urut-urutan bersaudara, Anda termasuk atau katakan yang paling pintar, yang paling diharapkan, kan itu, yang paling kaya, yang paling sukses, kedudukannya sudah prestisius, ya kan, punya jabatan, kok tiba-tiba keluar dari tempat kerja, ya pantas ibunya nangis kemudian pingsan, bapaknya diam, murka. Nah, istrinya juga belum tentu kuat, awalnya istrinya mendukung, tapi melihat situasi dan kondisi yang terakhir, update informasi. Ya kan? Istrinya mulai, ya mas, sudahlah mas. Nah, pimpinannya telpon, teman-teman di tempat, di kantornya juga terus datang, apain keluar? Yang lain aja pengen masuk, kamu malah keluar. Kan itu. Apalagi nanti kemudian pimpinannya, sudahlah, apa sih yang membuat kamu pengen keluar? Gak bisa sholat jamaah, buat kamu khusus boleh jam-jam sholat, yang penting kamu kerja di tempat saya. Kan itu. Apa maumu saya penuhi. Mau pelihara jenggot boleh, mau pakai jubah boleh. Kan itu. Mau nyebarkan majalah syariah boleh, mau buat taklim boleh. Yang penting kamu kerja di tempat saya karena kamu orang penting. Masyaallah. Barakallahu fi. Ini berat. Ini bukan cerita yang saya buat-buat. Sebagian ikhwan kalau curhat kan begitu kan itu. Wah, susah Ustaz gini. Ya Allah. Tapi akhirnya kan Allah wa Rasuluh. Ya kan? Allah ahabbu ilaina. Al-haqqu ahabbu ilaina. Al-jannatu ahabbu ilaina. Ridha Allah lebih kita cintai. Kebenaran itu lebih kita pilih. Surga itu lebih berharga dibandingkan itu semua. Nah, dibandingkan itu semua. Sudah betul-betul dia niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan itu semua. Nah, dengan sebuah dan berbekal keyakinan, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena niatannya ikhlas lillah, Allah akan beri ganti yang lebih baik dari itu semua. Nah, itu yakin sekali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya rahimahullah, dia yakin sekali. Nah, tapi keyakinannya ini sekarang diuji. Hari ini sudah keluar kerja sebulan, dua bulan, tiga bulan, kehidupan duniawinya bukannya membaik, nah, tapi sedikit demi sedikit turun kualitasnya. Nah, kalau dulu makan jajan kemana aja masih, sekarang sudah mulai berpikir nabung, irit-irit, karena belum ada pekerjaan lain yang menggantikan pekerjaan sebelumnya. Irit-irit terus begitu. Ini kan ujian. Nah, padahal dia berkeyakinan dengan mantaraka syai'an lillah, ikhlas karena Allah, demi mengharap ridha dan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi menjaga ikhlas itu memang berat. Lillahnya itu loh. Nah, lillahnya itu. Barakallahu fikum. Nah, tapi dia yakin bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar dan tidak mungkin salah. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kanati dunya hammahu, farraqallahu amrahu." Nah, waja'alal faqra baina 'ainayhi wa lam ta'tihi ad-dunya illa ma kutibat lah, wa man kanati akhiratu niyyatahu jama'a Allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Kemudian yang terakhir tadi, wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Dia yakin sekali dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Itu kan ujian keikhlasan sebenarnya. Nah, ujian keikhlasan. Dia betul-betul lillah atau tidak? Betul-betul karena Allah atau bukan? Nah, untuk lulus kan harus lewat ujian. Dan ujian itu memang berat. Ujian itu memang berat. Nah, dia yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Yaitu barang siapa yang tujuannya adalah dunia, tujuannya dunia, maka apa yang dia inginkan pasti tercerai berai, tidak akan mungkin tercapai seperti yang dia inginkan. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, di antara kedua matanya itu selalu kurang, enggak pernah puas, tidak ada qanaahnya, tidak akan pernah merasa cukup, kurang terus. Walam ta'tihi dunya ila ma kutibat lah. Sementara dunia yang dia kejar, nah, yang dia peroleh dari dunia itu ya sebatas yang sudah dicatat Allah untuknya. Tidak lebih dari apa yang dicatatkan Allah untuknya. Tetapi siapapun orangnya yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya, lillahnya itu karena Allahu Azza wa Jal, maka urusannya itu akan menjadi satu, tercapai dan terwujud. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dan meletakkan rasa cukup itu ada di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia tetap datang kepada dia meskipun dunia itu tidak suka dengan dia. Dia yakin terus itu lillah, dia tinggalkan semua lillah. Ketika dia sudah lulus ujian ini, tahapan demi tahapan ini, pasti Allah akan beri ganti dengan yang lebih baik. Tetapi syaratnya satu, lillah. Mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya itu. Dia menjalani semua yang sudah ditentukan Allahu Azza wa Jalla. Maka seorang hamba yang selalu muhasabat an-nafs dan mu'alajat an-niyat, itu dia tidak akan terpengaruh dengan celaan orang. Itu kan ujian yang pertama. Dia dicela, dicaci maki, ya, dicemooh, dimusuhi, dibenci. Dia bisa survive, tetap semangat beribadah. Tidak mempengaruhi semangat dia sedikit pun. Tetap semangat. Tetapi jangan sampai kita lengah dari ujian yang kedua. Ujian yang kedua adalah ujian sanjungan. Diangkat, dihormati, dimuliakan, namanya disebut. Masya Allah ya antum ya, bisa melewati masa-masa kritis seperti itu. Masya Allah. Kalau yang pertama tadi dicela, dicaci maki, dimusuhi keluarga, dia luar biasa, kuat. Tapi ketika giliran ujian kedua datang, nas'alullah assalamualaikum, dipuji, disanjung, nama-namanya, namanya disebut di mana-mana. Masya Allah, contoh si fulan itu, apa kiatnya, triknya bagaimana, kok bisa ya antum seperti itu. Barakallahu fiik. Belum tentu kita sama seperti antum, belum tentu kami semua ini bisa melakukan apa yang antum lakukan. Kami aja masih berat kok keluar dari pekerjaan, antum bisa. Dipuji disanjung, wah itu ujian juga. Ketika disanjung dipuji, kita apakah bisa tetap membumi, tidak membumbung tinggi begini? Tidak. Dia nisbatkan, dia pasrahkan itu semua Allahu Azza wa Jalla yang memberikan taufik. Saya hamba yang lemah, Allah yang mengatur, Allah Subhanahu wa Taala yang menetapkan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Taala. Nah, kalau antum ingin seperti itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saya ini manusia biasa. Kan begitu, barakallahu fikum. Sehingga pada akhirnya memang apa yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa tidak ada hal yang lebih berat untuk aku lakukan dibandingkan apa koreksi dan mengevaluasi niat agar tetap ikhlas, itu benar yang beliau sampaikan, barakallahu fikum. Nah, tetapi saya kembali mengingatkan, ini semua bahan ajar dan bahan renungan untuk kita semua tanpa terkecuali. Nah, apalagi saya, barakallahu fikum. Seorang sahabat, Buraidah ibn Husayb radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Saya lupa dalam tarikh Islam atau Siyarah Alamin Nubala. Beliau, yaitu Buraidah ibn Husayb, menyatakan, "Syahidtu Khaybar, fakuntu mimman sa'ida thulmah, hatta ru'iya makani wa 'alayya thawbun ahmar." Fama a'lamu anni rakibtu dhanban a'zama 'alayya minhu min dhalik. Ini bentuk ketawaduan seorang sahabat radhiyallahu anhu. Kata Buraidah ibn Husayb, saya termasuk orang yang ikut bertempur dalam perang Khaybar, mengepung benteng Yahudi, perang benteng Khaybar. Wa kuntu mimman sa'ida thulmah. Bahkan saya termasuk sahabat, termasuk prajurit yang naik, ya, naik, berusaha naik ke benteng itu melalui apa tembok benteng. Hatta ru'iya makani, sampai saya bisa dilihat oleh orang banyak. Waktu itu saya menggunakan pakaian yang warnanya merah, artinya mencolok, kelihatan orang lah. Begitu. Menyesal Buraidah ibn Husayb radhiyallahu anhu. Kata beliau, setahu saya tidak pernah melakukan dosa di dalam Islam lebih besar dari dosa saya waktu itu. Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan yang dimaksud oleh Buraidah ibn Husayb adalah asyuhrah, akhirnya dikenal itu. Ini bentuk ketawaduan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga ujian keikhlasan dalam apa aktivitas dan keseharian kita, ya kan? Ketika kita semangat untuk beribadah, semangat untuk berdakwah, ini tetap bukan sebatas semangat saja, tapi pasti ada batu ujiannya. Batu ujiannya di situ. Mau tidak mau orang akan kenal kita. Mau tidak mau orang akan melihat dan menyaksikan kita. Mau tidak mau nama kita disebut dalam tiap-tiap bidangnya. Meskipun itu bagian parkir, logistik, ya, bagian tulis-menulis, apa mempersiapkan surat administrasi, semuanya pasti namanya di situ disebut. Ini fulan bagian ini, yang bagian ini mesti alan. Nah. Akhirnya itu tadi asyuhrah. Nah, ketenaran, popularitas. Nah, itu pun sudah dianggap oleh sahabat Buraidah ibn Husayb sebagai sebuah kesalahan. Nah, beliau menilainya sebagai sebuah kesalahan. Kenapa? Ketakwaannya yang sangat tinggi radhiyallahu anhu. Nah, maka nas'alullaha at-taufiq wal hidayah. Kita pun terus ya belajar, terus belajar. Ini untuk saya pribadi secara khusus, barakallahu fikum, dan untuk kita semua, karena nasihat itu li amatil muslimin, untuk kaum muslimin secara keseluruhan, ya kan. Memang apa jiwa kita yang ammaratun bisu ini, yang selalu apa mendorong kita untuk berbuat jahat dan berbuat celah ini, terkadang selalu mendorong untuk mengatakan anni fa'altu kadza, ana alladzi kadza, saya itu, saya kok. Loh, itu saya di situ. Ana itu. itu terus, dorongan itu selalu ada, tapi usaha kita belajar untuk menahan, nahan. Itu. Wah, anak kemarin begini, nggak ada yang nanya kok. Maksudnya nggak ada perlunya sebenarnya, nggak ada perlunya untuk cerita. Wah, anak kemarin bikin pagar untuk pondok itu, wah, panasnya nggak ada yang nemenin. Alhamdulillah datang Ismail bantu anak. Banyak yang namanya Ismail di sini. Akhirnya Ismail yang datang bantu. Berdua kita. Alhamdulillah selesai. Insyaallah. Ceritanya zen. Cuman itulah, jangan sampai kita terus terbawa. Enggak usah ceritalah. Enggak usah cerita. Barakallahu fiik. Yang lain cerita, ini rasanya sulit untuk nahan. Aku juga. Sudahlah, biar orang lain yang cerita. Barakallahu fiik, kita tetap dalam diam kita, tetap dalam tenang kita. Nah, karena Allah tidak akan sia-siakan amalan seorang hamba. Kan begitu. Tidak akan Allah sia-siakan yang seperti itu. Nah, berlatihlah dari yang seperti itu. Nah, berlatihlah dari seperti itu. Puasa sunnah misalnya. Puasa sunnah. Nah, kalau ada sedikit yang nawarin, yang ganggu, rasanya itu ada dorongan, anak sedang puasa, akhi. Insyaallah. Anak sedang puasa, akhi. Nah, gitu. Barakallahu fiik, mudah-mudahan itu tujuannya untuk mengajak orang lain ikut berpuasa. Nah, tapi kalau itu ternyata godaan untuk merusak niat, jangan, tahan. Kan itu. Tahan. Kan itu. Antum ditunjuk misalkan, "Akhi, tolong antum bantu ini." Iya, insyaallah siap. Bukan menghindar, "Anak capek, anak baru diurus disuruh ustaz tadi itu, kesana kemari capek, antum ajalah." Kalau memang capek, katakan saja, "Anak capek, afwan." Letih sekali. Enggak usah ada bumbu-bumbunya. "Anak tadi disuruh ustaz kesana kemari, anak ngangkat ini, ngangkat sendiri, jadi capek. Mau yang lain aja, masa cuma anak tok?" Ya. Emang enggak ada yang lain apa? Ya, enggak usahlah bumbu-bumbu seperti itu. Cukup menyatakan kalau memang tidak bisa, katakan saja, "Afwan, anak lelah, anak ingin istirahat." Kan itu. Anak yakin orang pun tidak akan paksa, tapi enggak. Capek sekali. Itu latihan ya, sebelum amalan yang lebih besar daripada itu. Ini anak sedang cerita sendiri sebenarnya ini. Antum jangan tersinggung. Anak sedang cerita diri sendiri ini. Jadi, afwan, anak capek sekali. Anak disyarah itu. Tadi malam begini, kemudian subuh begini, siang begini. Jadi 3 hari 3 malam anak tidur dalam sehari paling 4 jam aja. Antum gak kasihan sama anak? Ya. Jadi didramatisir banget kan itu, ya Allah. Enggak perlulah, barakallahu fiik. Tutupi itu. Ya. Sebagai penutup, sudah setengah jam ini. Barakallahu fiik. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pernah menyatakan, "Wa 'alamatul mukhlis alladzi qad yuhibbu syuhrah wa huwa la yash'ur biha." Naam. "Annahu idza 'utiba fi dzalika la yujarrid wa la yubarri'u nafsah." Bal ya'tarifu wa yaqul rahimahullahu man ahda ilayya uyubi. Kata Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, kurang lebih artinya seperti ini. Tanda orang yang ikhlas itu, yang mungkin terkadang senang untuk dikenal, sementara dia sendiri tidak merasa. Ini Al-Imam Adz-Dzahabi yang bilang bahwa dalam diri kita itu ada potensi hubbu syuhrah, pengen dikenal, pengen ini segala macam. Nah, tapi terkadang itu tidak dirasakan. Tapi orang yang ikhlas, ketika dia diingatkan, diberi nasihat, termasuk malam hari ini, nah, termasuk saya juga tentunya, dan itu yang paling pertama, ketika diingatkan tentang masalah ikhlas ini, la yujarridu wa la yubarri'u nafsah, dia bukan kemudian mengatakan, "Oh, kalau saya enggak, saya selama ini baik-baik saja, kayaknya enggak dia, dan saya selama ini diam, saya berusaha menjauhi hal-hal seperti itu." Tanda orang yang ikhlas itu, bal ya'tarif, dia akui, "Iya ya, gitu memang yang dibilang tadi benar semua." Makanya anak tadi bilang saya tadi itu, "Iya, yang saya sampaikan memang itu tentang saya sendiri." Kan itu. Bahkan dia mengatakan, rahimahullahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati setiap orang yang memberikan hadiah untukku dalam bentuk memperlihatkan aib dan salahku, kekuranganku ternyata di situ. Barakallahu. Jadi ketika diberi nasihat tentang ikhlas, diberi nasihat untuk tulus, ya, diberi nasihat untuk niatnya dijaga, dia berterima kasih, masya Allah. Semoga Allah merahmati mereka yang masih berusaha terus mengingatkan tentang pentingnya ikhlas, keharusan tulus di dalam beribadah dan berbuat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan untuk kita kemudahan untuk mu'alajat an-niyat, artinya selalu koreksi, introspeksi, evaluasi niatan kita dari awal hingga akhir nanti. Dan Allah gabungkan kita dengan para nabi as-siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.